Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bersua pada hari ini sama-sama bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah merupakan satu anugerah yang besar karena berapa banyak orang-orang yang memiliki waktu luang, ternyata waktu luangnya itu habis tidak untuk hal-hal yang bermanfaat atau yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berada pada waktu dan memanfaatkan kesempatan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-45 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasta'zinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-45 ini merupakan penjelasan terbalik dari keterangan terdahulu. Kalau di dalam keterangan ayat 44 Allah sudah menggambarkan bagaimana bukti keimanan seorang mukmin, dia tidak akan pernah mau melakukan hal-hal yang dilarang atau tindakan-tindakan tercela, maka di dalam ayat ke-45 ini Allah menggambarkan hal yang sebaliknya. Sebenarnya untuk mengetahui profil diri orang-orang yang dusta kepada Allah, orang yang selalu mendusta, ingkar kepada Allah, orang yang selalu menyimpan ketidakbenaran di dalam dirinya, maka sikap dan tindakan mereka itu akan menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak pernah mau melakukan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Gambarannya di dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau mendustakan Allah, mereka akan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut pergi berperang. Menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa Allah mengatakan wartabat qulubuhum, bahwa asal muasal sumber daripada sikap dan tindakan mereka yang tidak seharusnya ini itu berangkat dari rasa keragu-raguan yang ada di dalam hati mereka. Ragu adalah merupakan salah satu hal yang cukup menyakitkan, karena seseorang tidak mampu memutuskan apa yang harus dia lakukan. Pada saat seseorang berada di dalam keraguan, dia terjebak dalam keinginan untuk melakukan dan tidak keinginan untuk melakukan. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, maka jiwa seseorang tersebut akan labil, akan mudah terkena stres. Orang yang ragu adalah orang yang tidak punya pandangan masa depan. Orang yang ragu adalah orang yang tidak melihat kebaikan-kebaikan yang bisa dia peroleh. Akhirnya yang terjadi adalah sikap dan tindakan yang muncul adalah yang tidak bermanfaat, dan kehidupannya tentu tidak akan menjadi kehidupan yang baik karena selalu ragu di dalam kehidupannya, selalu tidak mampu melakukan hal-hal yang seharusnya terbaik untuk dia lakukan dan dia manfaatkan untuk masa hidupnya yang begitu singkat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita studio sudah hadir bersama kita Dr. Zainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 45 dari surat Taubah ini kalau kita telusuri dan kita analisa, maka dia bagikan lingkaran nantinya. Orang kafir itu dia menjadi kafir dan menimbulkan keraguan di dalam dirinya. Keraguan itu menimbulkan sikap bimbang dalam mengambil keputusan. Orang yang bimbang itu akhirnya memerlukan bimbingan. Dan bimbingan yang bagus dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang kafir itu kalau dia mau menyelesaikan hidup ini dengan baik dan aman, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buang baju kekufuran, buang baju ketidakyakinan kepada Allah dan hari akhirat, itu adalah jalan selamat dalam hidup ini. Maka sungguh sangat disedihkan ketika seorang mengambil jalan kekufuran. Lebih sedih lagi ketika seorang mengambil jalan kemunafikan. Karena dalam perang Tabuk ini ada orang yang mengaku muslim tapi rupanya imannya masih dipertanyakan karena dia tidak mau mengambil jalan bersama Nabi Muhammad untuk perang di Tabuk. Dia menyimpan kekufuran dan menampakkan keimanan. Ini merupakan suatu hal yang sangat musibah. Karena apa? Boleh jadi dia sholat, tapi sebenarnya sholatnya tidak mendapatkan nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cuma hanya bergerak fisik saja. Boleh jadi dia bersedekah, sementara nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara hartanya habis terkuras. Boleh jadi dia juga melaksanakan amal-amal lainnya, tapi itu tidak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan fata morgana yang terlihat bagaikan air, rupanya ketika kita mendekat hanya sebuah udara panas yang begitu dahsyat sehingga dia terlihat bagaikan air. Sungguh amat sia-sia, dan ini sering diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah sendiri tidak mengambil manfaat dari keimanan seseorang dan tidak juga mendapatkan kemudorotan dari kekufuran seseorang. Keimanan akan kembali manfaatnya bagi orang tersebut, dan kekufuran pun akan kembali mudorotnya bagi seseorang tersebut. Jadi di sini sangat jelas, kekufuran itu akan menimbulkan keraguan, kebimbangan, dan dia perlu bimbingan. Maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan kegundahan, keraguan, dan bimbangan adalah kembali kepada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz Jenal, saya ingin bertanya di sini, bagaimana seseorang bisa tahu bahwa pada saat dia ragu, ragunya itu adalah suatu kebaikan? Dan kalau dia meragukan sesuatu, apa seharusnya yang harus dia lakukan agar dia tidak menjadi ragu lagi? Iya, dalam kaidah agama disebutkan da' ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan yang ragu, ambil yang pasti. Dalam hal melakukan kebaikan, terkadang seseorang karena dia namanya manusia ada unsur lupanya, walaupun sebenarnya kalau dia sholat khusyuk mungkin dia tidak akan lupa ya. Terkadang terjadi kesalahan, apakah dia melakukan sholat zuhur ini sudah sampai sholat yang ketiga atau masih sholat yang kedua. Maka dalam hal ini ambillah yang pasti. Kalau dia merasa pasti itu sudah tiga, ambil yang tiga, kemudian diselesaikan dengan sujud sahwi. Atau kalau dia merasa yakin itu masih dua rakaat, ambillah dua rakaat, habis itu selesaikanlah dengan sujud sahwi. Ini dalam hal tindakan yang baik, dan memang harus diselesaikan dengan cara yang baik. Begitu juga ketika seseorang ingin berumah tangga atau melakukan jodoh misalnya, dia ragu, apakah aku mengambil jadi melamar si A atau melamar si B. Pada waktu itu sholatlah istikharah untuk meninggalkan keraguan ini. Mudah-mudahan dia mendapatkan jawaban dalam waktu tidak berapa lama. Kalaulah juga tidak mendapatkan jawaban berapa lama, sementara dia harus memutuskan, ada seorang ulama yang menyatakan ambil saja tasbih, kemudian dipegang tengahnya, kemudian dia mencapai sampai ke ujungnya, mungkin ada benangnya, ada umbul-umbulnya itu, ambil, tidak, ambil, tidak, ambil, tidak, pas sampai di ujung rupanya ambil, ambil, amin. Setelah dia melakukan sholat istikharah. Jadi di sini merupakan suatu keputusan yang harus cepat diambil dengan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hilanglah keraguan-keraguan itu. Karena kita yakin pada hal ini, orang kafir wajar ragu karena tidak beriman kepada Allah. Orang Islam tidak akan ragu karena apa yang kita minta dari sholat istikharah merupakan keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz Zainal, ada juga ragu dalam bentuk seperti ini. Dia mau infak, dia mau diinfakannya 10 ribu, tapi tiba-tiba muncul keraguannya. Oh jangan 10 ribu sajalah, 5 ribu saja. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Iya, jadi saya pernah membaca tafsir Al-Kabir punya Ar-Razi atau Mafatihul Ghaib. Dia mengatakan dalam menafsirkan auzubillahi minasyaitonir rajim bahwa aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, bahwa disebutkan di situ ada 60 setan. Semuanya berbentuk tidak nyata. Tapi ada satu setan yang berbentuk nyata. Yang nyata ini lebih dahsyat. Maka dalam buku itu disebutkan, ah, mana mungkin ada setan nyata dan itu lebih dahsyat. Maka seorang sahabat yang mendengar ceramah atau bagaimana ditulis oleh Ar-Razi itu tidak percaya. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, dia pun ingin menginfakkan. Ketika dia menginfakkan uangnya 10 ribu tadi, aku harus menginfakkan ini ketika masuk pintu masjid pertama. Rupanya ketemu dia dengan istrinya. Kata istrinya, jangan infakkan itu karena kebutuhan kita lebih banyak lagi. Dia pun sadar, oh rupanya inilah setan yang lebih dahsyat dari 60 setan yang tersembunyi tadi. Artinya apa? Akan selalu ada godaan. Godaan di dalam jiwa, godaan istri dan anak, godaan takut miskin, atau godaan takut, godaan ragu. Untuk itu, di sini kembali lagi, dak mayuribuka ilama layuribuka. Allah mengatakan sedekahkan. Nabi mengatakan sedekah Anda tidak akan mengurang, bahkan bertambah. Maka mungkin pada waktu itu kembali kepada mana yang kita sedekahkan, 10 atau 5, kembali kepada prinsip dan keyakinan kita. Ketika kita bersedekah, bukan saja berkurang harta itu, malah bertambah. Bukan saja bertambah secara materi, juga bertambah secara keberkatan. Bukan saja bertambah secara keberkatan, tapi juga kesehatan. Bukan saja kesehatan, tapi juga kesalehan. Banyak sekali ketika kita bersedekah lebih banyak dan mendapatkan keuntungan lebih banyak, maka tidak ada kata untuk tidak bersedekah lebih banyak. Dengan demikian, ya, para pendengar rahimakumullah, satu gambaran kenapa keraguan itu muncul, itu mungkin penyebab yang paling besarnya karena tidak ada gambaran yang positif pada masa-masa yang akan datang, atau hasil yang positif yang akan bisa dia peroleh kalau dia melakukan sesuatu. Jadi pada saat seseorang ragu, itu artinya mandek pikirannya, tidak mampu melihat hal-hal yang terbaik, sehingga akhirnya dia bingung untuk melakukan hal tersebut. Jadi salah satu cara lain adalah bagaimana pada saat seorang muslim itu makanya sebenarnya ketika seorang muslim itu melakukan sesuatu, dia tidak punya keraguan, ya. Karena memang di dalam pikirannya sudah tergambar bagaimana pada saat dia melakukan hal ini, dia akan memperoleh hasil yang terbaik serta penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbesar imajinasi kita, perbesar pengetahuan kita terhadap ilmu agama, sehingga akhirnya yang terbayang di pelupuk mata kita pada saat melakukan kebaikan, pada saat melakukan amal saleh adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada yang menggambarkan surga, ada yang menggambarkan dia akan mendapatkan karunia dan pahala yang besar, yang tertinggi adalah pada saat di dalam pikirannya sudah tergambar bahwa apapun yang dilakukannya, kebaikan itu akan membuahkan hasil kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, catatan utama atau ringkasan hal yang terpenting dari keterangan ayat ke-45 ini adalah, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperingatkan kepada kita bahwa hidup yang singkat ini jangan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Lakukan yang terbaik, yakinlah, dan keyakinan itu ada pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, hidup dalam keyakinan akan membuat kehidupan kita akan menjadi jauh lebih bermakna dan lebih sukses tentunya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.